Dan tidaklah dikenal dalam bahasa Arab, tidak pula pada akal sehat, qa'ilun, adanya seorang yang berkata-kata, mutakallimun, dan seorang yang berbicara, namun berbicara dan berkata-kata itu layakum bi al-qawlu wal kalam. Namun berbicara dan berkata-kata itu tidak ada pada dirinya. Wa inna maqama al-kalam bi ghairihi, namun berbicara dan berkata-kata itu malah ada pada yang lain, sesuatu di luarnya. Maka itu satu hal yang tidak ada menurut bahasa, menurut akal sehat. Wa in sa'amu, meskipun mereka beranggapan bahasanya dengan demikian, mereka faru min dalika, mereka lari dari dengan hal itu, mereka mau lari hadaran tashbih karena khawatir terjemus dalam tashbih. Dan jika mereka konsekuen, maka fala yuthbitu sifatan ghairahu, maka mereka tidak akan menetapkan satupun sifat selainnya. Namun anehnya mereka mengatakan, contohnya Asy'ariyah, fa innahum idza qalu, maka mereka jika mengatakan Allah itu berilmu namun tidak seperti ilmunya makhluk, maka kami katakan berkenaan dengan masalah kalam, Allah juga berbicara tidak seperti pembicaraan makhluk. Dan kaidah ini berlaku untuk semua sifat. Nah, satria. Catatan kaki. Hadza qawlun wa irjamun jayyidun min asyarihi liman yunfi sifat al-kalam. Yanfi sifat al-kalam. Liman yanfi sifat al-kalam anillahi bi za'mihim anna thubutaha yastalzimu tashbihah. Fayuqalu lahu yulzimuka alla tathbutu alla tathbuta ayya sifatin lillah, di annaka law athbata sifatan mithla as-sam'u wal hayatu yalzamu ala qa'idatika ay yakuna as-sam'u wal hayatu ka sam'i wa hayatil makhluqi, di annaka hina nafaita sifatal kalami qulta yalzamu min thubutiha ay yakuna mithla sifatil makhluqi wa hakadha sa'iru sifatil lati tathbutuha, fa imma an tathbuta sa'ira sifati ma'na fi tamthili aw an tanfiyaha jami'an min ajli ala hadri za'mihi at-tashbih aw ay aw an tanfiya al-ba'dha wa tathbuta al-akhra. Fal awwalu madhhabu salafi wa thani madhhabu al-jahmiyati wa thalithu madhhabu al-asy'ariyyati wal kullabiyyati wa man sar ala usulihim al-fasidati al-mutta naqidati idma yuqalu fi ba'di sifati yuqalu fi ba'di al-akhari wa hadha al-ilzamu innama huwa li ha'ula al-asy'ariyyati wal kullabiyyati fal khitabu muwajjahun lahum wa billahi tawfiq. Nah, hadha ratni adalah sanggahan wa ilzamun, dan ilzam tuntutan untuk konsekuen yang baik, yang bagus dari pensyarah. Liman, untuk orang yang meniadakan sifat berfirman, berkata-kata dari Allah dengan anggapan anna tubutaha, bahasanya menetapkan sifat yastazimu atasbiha, mengharuskan atasbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fayuqalu lahu, maka kita katakan kepada orang yang demikian, yang mengatakan bahasa menetapkan sifat itu mengharuskan tasbih, yalzamuka ala tuthbita ayya sifatillah. Jika anda konsekuen, maka wajib bagi anda untuk tidak menetapkan sifat apapun bagi Allah. Li'an atalau athbata sifatan, kalau seandainya anda menetapkan sifat, misalnya mendengar atau hidup, yalzamu, maka konsekuensinya ala kaidah, jika menurut kaidah anda, bukan kaidah kami, ayakuna asamu wal hayatu, maka mendengar dan hidupnya Allah itu seperti mendengar dan hidupnya makhluk. Di anak karena anda hina nafaita, ketika anda mengingkari sifat berbicara, anda mengatakan yang semua konsekuensi dari min thubuti adanya sifat berbicara ayakuna misla sifatil makhluki, bahasanya itu seperti sifatnya makhluk. Wa hakadha sa'ir sifatil lati, dan demikian semua sifat allati tuthbituha,

tahqiq wal hadis dan hadis ini dakarahu di sebutkan rasa mukbil di fiziyadatihi ala as-sahih al-musnad. Dalam tambahan-tambahan beliau pada kitab as-sahih al-musnad. Fahalnya kuru akil, maka adakah orang yang berakal mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bi makhlukin, meminta perlindungan dengan makhluk. Bal hada, namun ini kekaulihi sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan ridhamu agar terhindar dari murkamu. Aku berlindung dengan maafatika, maafmu dari hukuman dan siksaanmu. Kekaulihi dan sebagaimana dia oleh muslim. Sebagaimana doa Nabi, aku berlindung dengan izzatillahi, kemuliaan Allah dan kuasa Allah, dari kejahatan apa yang aku jumpai dan apa yang aku takutkan. Diatkan oleh muslim. Demikian juga sebagaimana doa Nabi, aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku terbunuh dari arah bawah. Kulahatihi, ini semua min sifatillah, adalah sifat-sifat Allah. Wahadil mahani, dan sifat-sifat ini mabsutatun, dijelaskan panjang lebar di tempatnya. Fa inama usiru ilaiha huna isyaratan. Isyarat di sini artinya pembahasan sekilas. Maka aku bahas secara sekilas di sini. Nah, وكثير من المتأخر في الحديث على أنه معنى واحد وتعلم تكثر وتدسر وتفقد حصل في الدلالة لا في المدلول. وهذا العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتلبيه بها. فإن أقبل بالعربية فهو قرآن وإن أمر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارة لا للكلام قالوا وتسمى هذه العبارة كلام الله مجازا. نعم. Dan banyak dari mutaakhir Hanafiyah, lama Hanafi yang belakangan, al-annahu ma'nan wahidun, bahasanya firman Allah itu cuma isinya satu makna. Wata'adud dan berbilang, watakathur dan banyak, watajazuk dan memiliki bagian-bagian, watabaudud dan memiliki ba'dun-ba'dun, itu terjadi pada dalalah. La fil madlul. Apa itu dalalat dan apa itu matlul? Kita lihat catatan kaki, saya bacakan. Dalalat maksudnya adalah al-alfaz, teks, ibarat dan ungkapan yang kita baca dan kita dengar dari Al-Qur'an, dari seorang pembaca, yaitu pembaca Al-Qur'an. Fahiyya, maka ini semua teks menurut mereka itulah yang tata jaza, yang memiliki bagian wa tata ba'ad dan memiliki ba'dun ba'dun, memiliki bagian karena dia makhluk. Dan telah lewat penjelasan hal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan madlul adalah al-kalam amnafsi, ini adalah kata batin yang ada pada zat Allah Ta'ala yang kosong dari huruf dan suara. Fa'uwa, maka dia tidak yatajazza, tidaklah memiliki bagian abadan sama sekali. Sehingga falqal, maka orang membaca Al-Quran, jika dia membacanya dengan bahasa Arab, jadilah dia Quran. Jika dibaca dengan bahasa Suryani, jadi Injil. Jika dibaca dengan bahasa Ibrani, jadi Taurat. Fal-ibawat, maka ungkapan wal-alfad dan teks, itulah yang berbeda dan berbilang. Adapun pesan di balik teks atau al-madlul, berarti bisa berdasarkan penjelasan bahasa madlul itu kalam nafsi yang menjadi sumber, berarti makna di balik teks itu al-makna al-qa'im bidatillah, yaitu satu makna yang ada pada zat Allah itu yang tunggal. Hakadha qalu, demikian yang mereka katakan. Sehingga Al-Quran itu adalah ibarat an-kalam itu. dan ini adalah akidah dan ini Maturidiyah. Karena Hanafiyah secara umum, terutama yang mutaakhirin, adalah Maturidiyah. Ini adalah Maturidiyah. Karena tokoh Maturidi Al-Maturidi itu tokoh besar mazhab Hanafi. Ya, maka terbilangnya, maka taat terbilang itu ada pada dalalat, pada teks. Lafil madlul bukan makna di balik teks. Karena maknanya makna tunggal, makna wahid. Nah, teks itulah yang makhluk. Dan teks ini disebut kalamullah. Li dalalatiha, karena dia mengacu, ya, karena dia menunjukkan alaihi pada pada firman Allah. Wa ta'atihi biha. Dan kalamullah, firman Allah itu tersampaikan biha dengan teks tersebut. Fa'in ubira, maka jika makna tadi diungkapkan pakai bahasa Arab, maka jadilah Al-Quran. Jika diungkapkan pakai bahasa Ibrani, jadi Taurat. Fakhtalafat al-ibarat, maka teks yang berbeda-beda, bukan kalam. Karena kalam dimaknai dengan madlul. Kalau mereka mengatakan, sehingga teks itu disebut firman Allah mimba bil majas. Catatan lagi satu halaman 193. Qala al-muhaddith rahimahullah ta'ala ay an hadhihi al-ibaratu wal alfadhu ad-dalalatu tusamma kalam Allah majazan la haqiqatan wa innama kanat kalam Allah majazan li amrayn al-awwalu dalalatuha alayhi ay li kawni hadhihi al-alfadhi ad-dalalati tadullu ala ma bi dhati Allah min kalam al-nafsani. فإذا كان كلامه سبحانه بلا حرف ولا صوت على الزعم فلا نستطيع فهمه إلا بواسطة في هذه الدلالات والألفاظ. الثاني التأتيه بها أي لحصول الكلام النفساني القائم بذات الله إلينا بواسطة هذه العبارات والألفاظ. فلهذين الأمرين جاز عند هؤلاء tasmiyatu hadhil alfadhi ad-dalalati kalamullahi. Nah, ini artinya bahasanya ungkapan dan alfad, lafal, ad-dalalat, yang nama lainnya adalah dalalat, yaitu teks, itu sama itu disebut firman Allah secara majas, bukan hakiki. Assalamualaikum.